tengo pan y así ya no. Pembukaan pengajian kitab Syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصراط الذي يأتي في أفضل الصلوات وآله المنتدبين وأصحابه المنتدبين بأكمل التحيات. Feel lain. Feel lain kita. Nah, feel yang kita kan lain. Lain lah. Lain. Di preview sebenarnya. Di preview mana apa yang beda-beda bermok preview itu bila. Ya, aku belum bermok sekarang macam. Mana empat pertanyaan kita berikan contoh dua kan. Kita berikan contoh dua. Tidak pernah memperbaiki lah. Tapi nanya beda, dalam film beda ya. Dia mana belum berilai. Bayangkan sepakat lah. Jadi sang Zahri Zahri semua. Dan sebagus-bagus semua yang berjatuhan berhuburan pada kebun sidin dan wa'adha'adharin dan sebagus-bagus bunga yang bertaburan berjatuhan pada kebun sidin itu hamdu mubi'in pujo kepada sang pencipta. Mubi'in adalah khalik. Jadi menyaksikan Mbak Baje yang dihiasi dengan permata, maka sebagus-bagus permata yang menghiasi baju adalah puji kepada pencipta. Apabila ditamsilkan dengan bungong yang menghiasi tabuk kebun, maka pujo mungkin adalah sebagus-bagus bunga yang menghiasi cho vui. Wahasari dan sebagus-bagus bunga yang berjatuhan pada kebun mungkin itu ujo kepada mungkin kepada sang pencipta. Antapari maududatu biayati ujubi ujudi yang dimutu oleh segala muncul dengan tanda-tanda wajib wujudnya mungkin. Jadi seluruh muncul dimutu hanya antara menyelam sawi dalah bukan? Apa dengan mana dalah? Jadi ditunjuk oleh segala muncul dengan bukti-bukti yang ringan, yaitu bukti wajib wujudnya mungkin. Wasyukuru munaimin dan yang sebagus-bagus permata alam adalah mensyukuri kepada munaim zat yang memberi nikmat kepada kita nyo. Al-Rabbil Makhluqati fi bihari ikhtalihi yang sekarang dianya syukur akan sekalian makhluk ke dalam laut karunianya dan kemurahnya. Nah, jadi ulun dengan mensyukuri nikmat ulunnya tapi itu agar kita mau dalam laut karunia Allah berdasarkan dari syakartum dari dana. Jadi kita mensyukuri nabuah nikmat, nikmatnya agar kita makhluk mensyukuri dan kita makhluk sehingga kita nyongok dalam laut kemurah Allah. Kala'la'ah fidul millayali anwar wa hikmati bilbahirah bercahaya pada kegelapan malam oleh nur hikmahnya Allah yang terang. Oh, boleh berjalan boleh malam boleh naikkan talalah bercahaya pada kegelapan malam oleh nur hikmahnya Allah yang terang. Wastanara ala safahatil ayyami asaru sultanatihil qahirah dan bersinar di permukaan siang oleh berkasan kesultanannya yang perkasa. Wastanara dan bersinar di permukaan siang oleh berkasan kesultanannya yang perkasa. Nahmaduhu ala ma awlana min ala'in adhara riyaduha. Katanya pujuh akannya Allah ala ma awlana, ada barang yang kagumi ni'mat ianya Allah akan bertanya min ala'in daripada ni'mat yang adhara yang berbunalah kebunnya ni'mat. Nikmat Allah yang dah nak marhum bertanya pujau akannya Allah pada barang yang kan lebih nikmat ianya Allah akan bertanya min alaib daripada segala nikmat yang berbungalah kebunnya nikmat dan bertanya syukur akannya Allah pada barang yang lebih ianya Allah akan bertanya daripada segala nikmat yang asra'at ia buha yang penuhlah kolamnya nikmat. Jadi yang ditafsirkan dengan kebun, kebun yang kamu tengok ditafsirkan dengan kolam, kolam yang penuh panas kuruhu dan bertanya syukur akan ya Allah ada barang yang lebih ianya Allah akan bertanya daripada nikmat yang penuhlah ulamnya nikmat. Wa nas'aluhu ayyufidha alaina min sulali hidayatihi dan ketanya lagi akannya Allah akan bahwa nebre ianya Allah akan bertanya daripada bersih hidayahnya Allah. Panasaluhu dan tanya lagi akannya Allah dan bahwa nafleyahnya Allah ada tanya daripada bersih hidayahnya Allah. Waiwakifana diluruhi ila ma'arihi inayatihi dan bahwa Nabi Taufik ianya Allah akan bertanya mil uruji bagi naik kepada jenjang inayatnya Allah. Jadi katanya berdari bercut-bercut kepada tingkatan inayat daripada Allah. Wa'il fa'l-wafiqana dan bahwa memberi taufik ianya Allah akan bertanya mil uruji bagi naik kepada jenjang inayatnya Allah. Wa ayyu khassisa rasulahu Muhammadan asrafal bariyati bi afdhalis salawati dan bahwa nubu khusus ianya Allah akan rasulnya Allah Muhammad semulia-mulia manusia bi afdhalis salawati dengan seafdal-afdal dawud dan alinya Muhammad yang mulia mereka itu dan sahabatnya Muhammad yang pilihan mereka itu dengan kuwaduku khusus kurnian biakmali tahiyati dengan sesempurna-sempurna penghormatan. Wabadu dan sabit sesudah itu wafat qala ilhaqul mustaghlina alayya al-mutaraddidina ilayya al-usriha risalata syamsiyata wa ubayyina fihi al-qawaida al-mantiqiyata ilman minhum bi annahum sa'alu arifan mahiran wastamtaru sahaban hamiran. Dan sesudah itu maka sungguh banyaklah ilhah melumeh-lumeh, banyaklah melumeh-lumeh mustalili orang yang berbimbang dengan ilmu alaya diatirun. Jadi mustalili orang yang berbimbang dengan ilmu ketatipka dialeke badun mutarat kidina bagi yang taratut mereka itu kepada lun akan bahwa ulun syarah akan kitab risalah syamsiyah. Berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat, berat wa ubayyina fihi qawaidal mantiqiyah, dan ulun punya padanya kitab syarah akan kaidah-kaidah mantik. Jadi mana yang permintaan untuk disyarah kitab risalah syamsiah mandapam dan benar-benar berbayan tentang kaidah-kaidah mantik. Ilman minhum, karena kecukupan daripada mereka itu bi'annahum, dengan bahwa sungguh mereka itu mustalilin, sa'alu alifan mahiran, kagelake mereka itu akan fidaulun yang arif lagi yang mahir. Nyoba perasaan burung lake. Jadi burung lake kejapa tempu nyom nyom dalam anggapan burungnya nyom burungnya tempat kagelake. Nyom fidaulun yang arif lagi mahir. Tak betul pun ada. Kaya yang beliau bahwa sungguh mereka itu sa'alu arifan mahiran, kagumulake di mereka itu akan hira ulung yang arif bagi yang mahir. Wastam toru sahaban hamiran, dan kagulake ujun oleh mereka itu akan awan yang mencurahkan hujan. Ini anak-anak ini dalam tu juga yaitu karan kita pada bunyo dalam tu sebagaimana dalam kewujud bah awan yang memang awan mengandunginya, bukan awan kosong. Nah, awan karena awan kosong kan awan yang wujud, awan putihnya yang wujud, awan hitam yang wujud. Jadi dalam kewujud bah awan hitamnya dengan istam toru sahaban kamera, ya dalam kewujud bah awan yang memang mengandung air ketika lampu. Walam azal udah yang mukoman minhum pada komen, dan senantiasalah ulun dafa satu kaum daripada mereka itu sesudah satu kaum riri yang kedua antin han dia kemudian menjadi di kubur alasan inilah kau yang itu kedua itu wa usawifal amra min yomin ila yomin, dan ulun kurdelat ulun kerenteng urusan dari diuro ke diuro. Gaya orang yang diutang, diutang pemainnya orang mana penegara yang besar kita. Sejak besar itu besar tinggal sejaknya di anak penegara yang tinggal. Sejak tinggal besar, sejak besar tinggal, sejak tinggal besar. Yang berarti itu ulunnya orang yang syarat kita sama. Kemudian sofa, taswif sofa ini, sofanya dari sofa, sofa. Ia akan dapat, insyaallah, serah yang mana jawapan taswif berdunia. Sofif ul amra, ulun taswif, ulun sofa, ulun berderak-derak akan urusan dari euro ke euro. Fakat listirali balin kalistaula alia sultanu, karena berbimbang hal yang sungguh dikuasai adilun kesultanannya hal. Nah, masalah yang kaya kerasi adilun yang tak berat hal itu belum berdimangnya, nampak untuk berdimang kita. Bagaimana ada nampak kesibukan hingga antara nampak fokus berbidang. Kami golongan kerana kami kalir adalah penuh mana di bayar dan buat begini dia memerlukan negara sekarangnya. Jadi mana orang itu berpan berukur dengan tuan, jadi istilah lebar. Balik berhal karena bertimbang hal yang sungguh dipuri istilah dikonfigurasi dikuasai akhirun oleh kesultanannya. Waktilalu halin, dan karena cedera hal yang sungguh nyata disidun burhannya hal. Nah hal, nah apa masalah yang jelas antini antin udara mana pula putra halnya mbakdurnya wajib wali'aimi yang kata apa? Yang boleh hana runtim kadang kicap syarah samsiyah li'aimi karena ilmedun karena luntukuwa di'anna la'ima fi hadal asri qad khabat naruhu dengan rasuh ilmi pada ilmi masa sungguh padamlah apinya ilmi muncul kan? Aku acun? Main bagian cun kartu 66 66 yang buka waktu dari kamu tinggal ini kan dari bayar betul enggak? Dari bayar betul daerah di Kuala Tunggu yang kamu ikut daerah di Kuala Tunggu yang apa yang kamu ikut ibu hari itu berluak garang dicap karena aku ilmu ada mana aku ini masih tidak kaya itu yang tinggal aku itu tidak tidak kaya aku berdua cuma aku yang nanti aku tidak tamah kaya ini tamah kaya garang dicap garang dicap tamah kaya aku yang nanti itu aku kaya kaya teman-teman kemudian kurangnya aku kurangnya garang bulan berikut membawa manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan bagaimana yang kita rasakan saat ini. Jadi yang ilmu pengetahuan itu dengan video lah itu. Kebuahan itu yang parah ilmu pada ini masa habat menaruh padamlah apinya aku ilmu kalian hari baiknya orang anda pegangnya penuh dengan ilmu masa kuat bagaimana kita rasakan saat ini yang penuh ilmu penuh hai main lucu nah bahwa jadilah dua ansar dan diberi ruang oleh ansarnya ilmi ansar perlu dimang ilmi dan diberi ruang dan berbalik arah kali kena juga dua lain di ilmi mana nak tak perlu ubah ini nanti illa annahum kullamaz dadah ulama izdada ataupun izdada izdatu nama bapak ini kecuali sesungguh mereka itu mustahil tiap kali lun tamah-tamah akan berdilat dan tasbih maklah maklah ada ni ada ada mutik lulunya mutik lulunya yang betul ibu maklah lulu lagi mutik lulunya bulmon apa juga mutik lulu ada waktu aku kalimat mutik lulu itu bayi daripada apalla aku mana apalla apalla aku mana kalau kamu sana mana berdelat entah boh oh muka ni mungkin dulu Rina berdelat-delat urun kaya Rina Rina urun kaya padahal Rina kaya Rani baru urun kaya izin baik inanya mungkin dulu izin baik boh mana masa pun delat-delat mungkin dulu izin baik boh mana masa pun delat-delat Bina masa bagaimana ini baik turun gaya bermula pun telah turun gaya itu kali yang baik namanya yang namanya perlu kalimat bina pun dia puji di mana masa puji nama dari baik oh baik ini hiện tại là nhân trong mà đưa đi đâu về. Đi mất luôn. Nhân miên phá vi y, còn miên đàm hàn vi thì phải miên phá vi y, phá hình vi y, lạc đàm vi y, mất luôn. Mà nó như vật ra là Rani, jadi na Rani orang kaya bermula kudilat orang kaya, kudilat Rani oleh orang kaya. Jadi kita faham makdar kepada Pai kudilat oleh orang kaya itu bulmon balik kondalimon karena maklum makdar. Tapi menyambung tilu itu Pai dan juga ide kapati harus balimon, hanya bulmon. Makhluk Rani bulmon kudilat bayar utang oleh orang kaya itu bulmon kezaliman. Banyak. Kita orang tadi pada lepas yuk kawan yuk dan kering ni yang tidur ini bulmon yang berjebat. Kau nampak rumahnya. Di sebari bari dan istola malaya kita nak timu nak kali nak bawa pakai tak? Tidak kecuali sesungguh mereka itu mustahilin ulama tiap kali rentama akan kudelat dan kudelat kudingok-tingok izadatu kamah-kamah dan mereka itu akan hasan berbangkit dan taswih lekeh. Jadi gudorong maju biudama, permintaan biudama, mungkin tak pegang tengok, makin negara. Namun, cuba katanya opinya. Makin tak pegang tengok, makin negara. Makin tak pegang handa ting, makin utama kaki. Namun, supaya menang pada dia buat ini. Dia buat, baik, kan dia tengok negara, tengok juga. Bayang dalam tengok, bayang tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, ini yang kiri. Makin dah berdelat-delat, makin negara itu ada. Makin dah berangan, makin lagi. Kalau wajib budan min is'abihim bimaktarahu, maka hana ulun terdapat akan terkaya daripada tulung mereka itu dengan barang yang dilake di mereka itu. Anak-anak patut saya berat analum kuhose berterkaya sampai payah juga kita menampak seri yang banyak ukuran permintaan hanya biu-biu pada wajib maka analum berdapat akan terkaya daripada tulung mereka itu mustahilin dengan barang yang dilakai mereka itu dan sampai mereka itu mustahilin kepada tiap-tiap barang yang dimas yang dilakai yang menemen-menemen ini anak mungkin lain itu anak betul. Bagi lagi kan, fawajahku rikaban nabri ila maqasidi masa iliha. Maka, ulun berhadap akan kenderaan nabar kepada maksud daripada masalah-masalahnya dalam siap. Jadi, rasa udik beriodan, udik kenderaan nabar. Artinya, faham pikiran, buka Syamsiah putra yang maksud pembahasan daripada Syamsiah mana berputra wajah tu maka ulun berhadap akan kenderaan nabar kepada maqasid daripada masalahnya Syamsiah wa sahabtu matarifal bayan fi masaliki dalailiha. Dan ulun lamu berenang ke tepian bayan matarif tarah binikan dan ulun lamu ke tepian bayan pada masalik pada jalan-jalan kepada dalil-dalilnya masalah di macam bahasa okey nak berhadap kenderaan nazar itu mencari maqasid daripada masalah kitab Syamsiah dan ulul lamu berenang ke tepian bayar ini bayar tetap ini untuk mencari masalik ataupun tarik kepada dalil-dalilnya masalah jamsiah. Wajarah kuha syarhan kasyafal asdafa anjuhi pada ini bahwa iniha dan berbicara akannya tidak syamsiah akan sebagai syarah yang dibuka ianya syarah akan tutup daripada segala wajah-wajah bermata yaitu faedahnya tidak syamsiah. Ini faedah-faedah yang alam syiah bersamakan dengan permata sehingga juga syarahnya untuk membuka tutup daripada permatanya. Jadi kitab syamsiah memiliki banyak permata sehingga syaratnya adalah menjadikan sebagai pembuka tutup untuk mendapatkan permata yang ada dalam syamsiah. Wana qabila ali ala ma'aqidi qawaiha dan digantung ianya syarah akan la'ali permata-permata atur kaidahnya syamsiah. Jadi kata-kata yang belum pasang permata. Wa damantu ilaiha min al-abhasi syarifati wa nukati latifati ma qalat anha wa la budda minha dan menjampu kepadanya syamsiah daripada segala pembahasan-pembahasan yang syarif, yang bagus-bagus dan nuktah yang haluk-haluk akan barang yang sunyi ianya syamsiah daripadanya barang dan tidak boleh tidak daripadanya barang bina tambahan daripada waktu yang disyarah tidak syamsiah nyo yang pertama disyarah diperjelas isi daripada syamsiah dan pembahasan-pembahasan lain yang hana dalam syamsiah dan akhirnya boleh pola budaya. Biibaratin rawatin dengan ibarat bagus itu dengan ibarat yang bagus tusabiqu ma'ani al-adhan yang terdahululah maknanya ibarat akan sini. Jadi juga dalam sabuk ibarat yang wadah kita baca langsung ma'ani ini terfaham oleh sini. Baik itu kita baca mana ada rupu lho, tapi ada rupu di dalamnya. Ada juga kabarehan juga. Jadi juga ibarat ini boleh baca dulu langsung maknanya boleh sedikit dia dalam buku ini. Ya, lego itu ada baca mana rupu lho. Bukanlah ibarat, salah lainnya. Salah ibarat ya. Watakirat syarikoh yu'jibus imam hal adhan dan dengan takrir urayan-urayan yang syarikoh apa dah mana cakap? Dia syokor rindu ibarat rindu siapa syarikoh nalai yang boleh rindu dan lagi kita syaufi dia boleh rindu aku nak cakap kamu tak boleh kamu bila nak rukuk mana rumah dengan uraian yang syarikah nyok ibu yang diberikan oleh dengannya uraian akan diri penyung dia dengan urayan haa mana dia video rumah juga kan Rindu gitu. Hah? Rindu gitu. Rindu gitu. Ayah nah. Sama ituhu bidahriril kawaidil mantiyat mantiti jadi bisa dirisa lagi syamsiyadi dan berhubungan akannya tidak dengan tahrir kawaid mantiyat pada mensyarah kitab risalah syamsiyah. Wahadam tubihi Ali. Ali apa lagi? Nah, bukan. Ali Kumida. Wahwal makdumul a'zam, usburu a'adhimi usburu jarai fil ala sawin sayfi wal bala. diatur, undang-undang, peraturan. Undang-undang, peraturan. Terima kasih.